إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئة أعمالنا ما يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما قال فقال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث السابع ketelatun disayang ke 37 pertama telah jujur dan apa adanya dalam jual beli. Al-Habib bin Hizam Rabbullah An-Muqal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sahabat Hakim bin Hizam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Al-Bajiani bil-Khiyari ma'lam yata-taraqa. Dua orang yang dilakukan dari jual beli itu berkhiyar, memiliki hak khiyar membatalkan transaksi atau meneruskan transaksi malam di pasar akal selama keduanya belum berpisah tempat dari tempat transaksi. Kalau tak tahu bayana jika keduanya jujur dan menjelaskan apa adanya huruf dalam rumah di bayi himan, maka jual beli keduanya itu diberkahi. Baiklah kata Allah katana, namun jika keduanya berdusta dan menyembunyikan hal-hal yang sebenarnya, mahikot barokat upaya iman, maka dihapus berkah jual beli keduanya. Mutafakun alaihi, diakan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini adalah hadis pokok yang akan menjelaskan tentang muamalah, hubungan muamalah dengan transaksi jual beli yang bermanfaat, jual beli atau yang lainnya. Demikian juga muamalah yang merugikan, yang tidak bermanfaat. Dan yang membedakan dua jenis muamalah ini antara yang manfaat dan tidak manfaat adalah dua kata, yaitu asitab wal bayan, yaitu kejujuran dan menjelaskan apa adanya. Maka siapa yang jujur dalam bermuamalah dan menjelaskan semua hal yang berkaitan dengan muamalah, yaitu sifat-sifat yang perlu dijelaskan berkait dengan muamalah, boleh jadi sifat-sifat kekurangan dan cacat dari barang yang dibeli atau alat tukar yang tidak diberikan, maka ini adalah muamalah yang bermanfaat jujurnya. Karena dengan demikian berarti dia melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya serta terbebas dari dosa. Dan turun yang berkah untuk muamalah keduanya. Dan juga manfaat di akhirat dengan mendapatkan pahala dan terbebas dari siksaan dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun siapa yang berdusta dan menyembunyikan cacat yang ada pada barang yang dia perdagangkan, memakul makhluk alam dengan sifat dan sifat-sifat yang ada pada barang yang jadi objek transaksi, maka disamping mendapatkan dosa, maka transaksi seperti ini hilang berkahnya, tidak ada berkahnya. Dan jika keberkahan satu transaksi itu dicabut, maka orang yang melakukan transaksi akan mengalami kerugian di dunia dan di akhirat. Dan itu dijadikan dalil hukum haramnya tajlid, haramnya melakukan penipuan, menampakkan sesuatu yang tidak sebenarnya. Demikian juga haramnya menyembunyikan cacat, ada cacat namun disembunyikan, dibuat sedemikian rupa sehingga tidak kelihatan. Dan haramnya rish, haramnya menipu. Yang jelek dibuat baik dan dinampak-nampakkan seperti baik, dan mengurangi takaran serta timbangan, serta mengurangi takaran atau ukuran tanaman dan yang lainnya, karena ris tanam menipu, menyembunyikan air, menyembunyikan cacat, menempatkan sesuatu yang beda dengan sebenarnya, itu termasuk dalam perbuatan dusta dan menyembunyikan keadaan kenyataannya. Demikian pula hadis ini adalah dalil haramnya najis. Najis adalah orang yang pura-pura menawar, namun maksudnya bukan membeli, namun maksudnya enggak mencelakakan orang yang berniat membeli atau menguntungkan orang yang berdagang atau orang yang berjualan. Demikian juga haramnya riba di muamalah, tipuan dalam muamalah. Demikian pula haramnya talakil jalas. Talakil jalas itu sama dengan talakil rubban, yaitu menyambut orang yang datang dari luar daerah yang belum tahu harga pasar, harga standar di daerah ini, dan disambut sebelum sampai pasar. Menyambut jalan liyabi ahum, boleh jadi untuk menjualkan untuk mereka, dijualkan, atau untuk membeli barang dari mereka. Maka jika untuk membeli barang dari mereka, maka ini merugikan orang-orang yang datang tersebut. Merugikan orang-orang yang datang tersebut, karena dia datang ke pasar, ini harganya standar 5.000, dia bisa beli 3.000 karena belum tahu harga pasar. Atau untuk menjualkan, menjualkan juga tidak boleh, disambut di luar, belum sampai pasar, sambut dan ini kamu kan orang jauh, kamu nggak tahu harga sini, biar saya jualkan saja, kamu tunggu di sini saja. Nanti kita beri keuntungan, tak jualkan, biar kamu tidak ditipu karena kamu orang jauh. Maka ini memberi mudharat untuk masyarakat, ini memberikan kerugian untuk masyarakat, yaitu seharusnya masyarakat, karena ini adalah orang datang dari jauh, ketika masuk ke daerah mereka, maka di tempat dia harga misalnya harga 4.000 itu sudah sangat-sangat untung, dan dia lepas. Sudah 4.000 saja lah, yang penting cepat saya dapat banyak yang kejual, untuk saya sudah lumayan. Kalau dia sendiri datang ke pasar, kemudian tahu keadaan sebenarnya, jadi bandingkan dengan ini, maka dia misalnya dia ke harga pasar 5.000, harga standar 5.000, kemudian dia timbang-timbang 4.000 sudah sangat untung bagi dia. Dia punya prinsip bagaimana yang terjual itu banyak, sebarang bawa barang banyak, setelah dijual 4.000 gak apa-apa, dalam jumlah, dalam kuantitas yang banyak, saya bisa habis barang saya. Nah akhirnya karena dijual tanpa penduduk asli, akhirnya ya dijual 5.000. Itulah harga standar. Maka ini kalau menyantong jalan untuk menjualkan, maka ini merugikan masyarakat. Harusnya masyarakat mendapatkan harga murah dengan sebagainya jalan ini, ini tidak bisa didapatkan. Menguntungkan sebagian pihak, yaitu para orang-orang yang datang dari jauh tadi, namun merugikan lebih banyak orang, yaitu masyarakat setempat. Karena itu Nabi larang untuk talaqqi rubban atau talaqqi jalan, baik tujuannya untuk membeli dari orang-orang yang datang ataupun untuk menjualnya. Dan termasuk dalam hadis ini adalah dusta berkaitan dengan kadar zaman, kadar alat pembayaran, ataupun berkaitan dengan barang yang dibeli. Demikian juga dusta berkaitan dengan sifat al-ma'qud alaih, barang yang jadi objek transaksi, dan kedustaan-kedustaan yang lain dalam transaksi. Dan di sini dikatakan, dalam hadis ini dikatakan penjual dapat juga menjual dan membeli jujur. Namun di sini tidak hanya berlaku untuk jual beli. Maka dalam hadis ini jual beli dengan berbagai jenisnya. Demikian juga al-ijarah, demikian juga sewa menyewa, demikian juga al-masyarakat, demikian juga kerjasama dagang atau kerjasama bisnis, wajib mu'awadah, dan semua transaksi mu'awadah, transaksi dalam rangka untuk mencari keuntungan, transaksi mu'amalah dalam fikih bisnis itu ada yang disebut transaksi tabarru'ah, yaitu transaksi yang bukan bermaksud mencari keuntungan, sedekah, wakaf, hadiah. Ini transaksinya disebut transaksi tabarru'ah, transaksi yang tidak bermaksud untuk mencari keuntungan dan tidak meminta kompensasi dari yang dilakukan. Dan ada transaksi namanya mu'awadah, itu transaksi dengan maksud mencari keuntungan dan mencari kompensasi dari sesuatu yang diserahkan. Sewa menyewa, jual beli, ini semua termasuk transaksi mu'awadah, karena tujuannya mencari keuntungan dan sesuatu yang diserahkan ingin mendapatkan kompensasi balik. Maka semua transaksi mu'awadah itu tercakup dalam hadis ini, meskipun di hadisnya cuma dikatakan jual beli. Semua transaksi mu'awadah wa ajliha dan ataupun transaksi mu'awadah yang tidak tunai wa wasa'iha dan yang merupakan pengikat kepercayaan dalam transaksi mu'awadah semacam borok atau jaminan atau yang lain. Maka semua hal tersebut yang ta'ayya al-asli menjadi kewajiban seorang hamba untuk jujur dan menjelaskan apa adanya dan tidak boleh dusta dan menyembunyikan keadaan sebenarnya. Jadi itu kandungan hadis ini dalil adanya setiap majlis dalam jual beli. Artinya setiap orang mengadakan transaksi jual beli itu memiliki hak siap, hak pilihan antara kintok, antara meneruskan transaksi, melanjutkan transaksi, ataukah pasrah, ataukah membatalkan transaksi. Selama di mahal tabayyun, selama penjual dan pembeli itu masih satu tempat, yaitu di tempat transaksi. Nah, penjual dan pembeli masih di tempat diadakan transaksi, maka penjual bisa membatalkan atau melanjutkan, demikian juga pembeli bisa membatalkan atau melanjutkan. Saya dapat apa jika penjualnya telah berpisah tempat, telah pulang, pembeli telah pulang, atau penjual telah pergi, maka tetap terbaik, maka jual beli tidak bisa dibatalkan, bahwa jaga dan juga tidak lagi bisa dibatalkan. Dan masing-masing penjual dan pembeli setelah itu tidak lagi memiliki khiyar. Tak berpisah tempat maka tidak ada hak khiyar illa bisababin, kecuali karena sebab tertentu yang menyebabkan bolehnya ada pasang, bolehnya adanya pembatalan transaksi, semacam ada khiyar syarat, ada perjanjian antara penjual dan pembeli, perjanjiannya selama seminggu bisa dipikir-pikir. Ya, kalau memang tidak cocok, seminggu bisa dipulangkan. Bisa komplain, tidak cocok, dan bisa dipulangkan. Atau sial aib. Ketika di tempat transaksi tidak tahu kalau barangnya cocok, sampai rumah baru tahu ungkap kalau ini barang cocok. Maka kalau menemukan barang yang cocok, maka pembeli punya hak untuk menemui penjual dan membatalkan transaksi, memulangkan barang dan meminta uang. Yang dia dapatkan katufi alihi, yang disembunyikan atau terglis, ya, ataupun nah, dinampakkan sebenarnya tidak sebenarnya. Jadi penjual itu tahu ataupun tidak tahu adanya cacat tersebut. Boleh jadi sengaja penjual itu menutupi cacat, ataupun tidak ada kesengajaan untuk menutupi cacat. Jika ternyata ini cacatnya sejak di tempatnya penjual, terbukti itu sejak di tempatnya penjual, maka akan dia aib. Atau tidak memungkinkan untuk mengetahui zaman, tidak memungkinkan untuk mengetahui harga atau barang yang dibeli. Wal hikamu, dan hikmah adanya kiyan majlis. Kenapa dalam syariat kita ada kiyan majlis? Hikmahnya karena yang mereka sedang jual beli itu sangat sering terjadi, dan sering sekali seorang itu menyesal kenapa beli ini dan kenapa menjual itu. Oleh karena itu syariat memberikan hak kiyan supaya yang tahu, supaya orang itu berpikir baik-baik yang berhalahu dan menimbang-nimbang keadaan dirinya. Maka selama masih di tempat transaksi, maka ada waktu untuk berpikir ulang dan ada waktu untuk melihat-lihat keadaan apakah dia akan teruskan ataukah dia batalkan transaksi. Dan penjelasan transaksi di sini maka tidak kita dapatkan penjelasan yang tegas tentang perbedaan sedekah mubayyanah antara jujur dan menjelaskan apa adanya. Namun dijelaskan oleh Syekh Muhammad di Sarah Riyadhus Shalihin dan di tempat-tempat yang lain bahasanya bedanya sedekah itu berkaitan dengan kelebihan barang, sedangkan bayyanah itu berkaitan dengan cacat barang. Maka dia jujur itu menjelaskan kelebihan barang ini, keunggulannya ini, keistimewaannya ini. Dan dia pun jujur dalam menjelaskan cacat barangnya, namun kekurangannya gini. Dia enggan menipu dan iklan palsu, semuanya ngaku nomor satu. Cuma apa adanya, kalau memang enggak nomor satu, dibilang enggak nomor satu, ini nomor 10 kan. Dibilang padanya ini kekurangannya ini secara kualitas nomor 10, meskipun secara penampilan nomor 1. Penampilan nomor 1, kualitas nomor 10. Itu sudah kawal bayanan menjelaskan keunggulan dalam masalah penampilan, menjelaskan kekurangan apa adanya dalam kualitas. Dilihat kadabak wakatana, itu dusta dalam masalah keunggulan, keistimewaan barang yang dijual, dan menutupi aib dan kekurangan barang yang dijual. Masih berkaitan dengan jual beli, jadi berikutnya di sini kita berbicarakan tentang jual beli yang haram. Dari Abu Hurairah anhu qala, nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la an bai'il hata, jual beli kerikil, wa an bai'il gharar, dan larang jual beli gharar. Dan di sini ada nah, jawabnya kali ini itu tentang larangan baik gharar. Ini kalimat singkat namun syarat makna. Sedangkan bagian awal ini adalah contoh. Nah, an baik hafah itu adalah contoh. Di antara contoh bentuk gharar, bentuk jual beli yang tidak mengandung ketidakjelasan, dan jual beli hafah nanti akan dijelaskan bagaimana bentuknya. Dan secara umum kemudian dikatakan oleh Abu Hurairah, Nabi melarang fi'il gharar, jual beli yang mengandung ketidakjelasan. Dengan kalimat singkat ini maka mencakup semua bentuk dan macam-macam kejadian dalam transaksi yang di sana mengandung ketidakjelasan. Hadis ini adalah mengandung kalam menjani kata-kata yang luas maknanya, mencakup semua bentuk gharar. Apa itu gharar? Kata beliau, gharar adalah mukhatarah wal jahalah, untung-untungan dan ada jahalah, ada sesuatu yang tidak diketahui, ada sesuatu yang tidak jelas. Satu transaksi ini dikatakan transaksi gharar ketika ada sesuatu yang tidak jelas, tidak adanya kejelasan barang atau kejelasan alat pembayaran atau kejelasan transaksi, maka ini semua adalah gharar. Karena tidak ada kejelasan, maka terjadilah mukhatarah, untung-untungan. Boleh jadi sangat untung karena ternyata barangnya itu jumlahnya banyak, sedangkan uang yang dikeluarkan sedikit, sangat tidak sebanding. Atau boleh jadi malah buntung, ternyata uang yang dikeluarkan banyak dan barang yang diterima tidak, sangat tidak sepadan. Dan hal itu termasuk maisir, termasuk judi. Maka baik gharar, baik yang mengandung gharar itu termasuk judi, termasuk maisir. Maka baik gharar itu termasuk maisir, meskipun tidak semua maisir berupa baik gharar. Maka hubungan antara baik gharar dengan maisir adalah semua gharar itu maisir. Judi dalam jual beli itu disebut gharar. Judi dan transaksi jual beli itu disebut gharar. Nanti tidak semua judi, tidak semua maisir itu berbentuk gharar. Maka semua baik gharar itu bagian dari maisir, dan tidak semua maisir berupa baik gharar. Fa'inal maizir, karena punya maizir, bagaimana maizir itu masuk dalam mubalaghah, dalam lomba, dalam perlombaan, dan rehan dalam pertaruhan, kecuali taruhan untuk tiga jenis permainan, yaitu pacuan kuda, pacuan unta, dan anak panah. Ada yang misal dengan itu, yang intinya adalah mendukung pelaksanaan jihad sebilidah. Akan demikian pula, maizir juga masuk dalam muamalah. Maka dijelaskan, maizir itu bukan hanya dalam permainan, bukan hanya dalam perlombaan, namun ada juga maizir dalam transaksi dan dalam muamalah. Bahkan Imam Malik rahimahullah ta'ala membagi maizir menjadi dua macam. Dan pembagian ini diikuti oleh Syekhul Islam dan Ibnul Qayyim. Kata Imam Malik, maizir ada maizir lahwi, dan yang kedua adalah maizir qimari. Ada maizir lahwi, maizir berupa permainan yang melalaikan. Di semua permainan yang melalaikan itu boleh disebut maizir dan bisa disebut maizir. Oleh karena itu, misal Ali bin Abi Thalib mengatakan tentang masalah catur, dan mengatakan catur itu maizir aadi, ini adalah maizirnya orang-orang Ajam, orang-orang bukan Arab. Karena catur itu datang dari, dikenal oleh orang Arab dari Romawi, dan Romawi mengenalnya dari India. Asal masalah catur dalam sejarah catur, dan juga kata orang yang menggeluti catur, itu asal masalahnya permainan dari India, kemudian ke Persia, bukan ke Romawi ya, dari India, kemudian masuk ke Persia, kemudian dikenal oleh orang Arab di masa para sahabat. Menjelaskan catur itu Maisir, Maisirnya Al-Azim. Ini maka catur dan permainan yang lainnya meskipun tidak ketahuan itu disebut Maisir. Maka dari kata-kata semacam ini Imam Malik membagi Maisir pada Maisir Lahwi. Itu semua permainan yang melalaikan, melalaikan orang dari sholat, melalaikan orang dari taat, jatuh, main kartu atau yang lain, meskipun tidak ketahuan boleh disebut Maisir. Meskipun tidak ketahuan bisa disebut Maisir karena dia Maisir Lahwi. Yang kedua, Maisir Lima, Maisir berupa taruhan, berupa untung-untungan. Boleh jadi untung besar, boleh jadi rugi besar. Yang tidak sebanding, yang didapatkan tidak sebanding dengan yang dikeluarkan. Maka semua bentuk taruhan, maka dia Maisir Lima, boleh jadi dalam muamalah, yaitu baik rokok ataupun dalam perlombaan ataupun dalam hal yang lainnya. Dan yang namanya definisi Maisir sebagaimana dikatakan Syaukani di Nunul Autah dan dikatakan para ulama yang lain adalah sama dengan maknanya secara bahasa, yaitu timar. Hakikat Maisir adalah timar, adalah taruhan. Tentu maksudnya adalah Maisir timar. Maisir dalam artian judi, dalam artian Maisir timar, definisinya adalah semua bentuk pertaruhan. Artinya ketika seorang itu dihadapkan pada dua pilihan, dia untung ataukah buntung, maka ini timar, ini judi ataupun bentuknya. Ini boleh jadi bentuknya menarik dan dianggap orang bukan judi, semacam kuis di SMS. Maka sekali kirim atau 2000, padahal harga standar SMS itu cuma 200 atau 300 misalnya. Ini 300, namun ini karena dengan dia umroh, meskipun umroh, maka 2000. Maka orang di sini dihadapkan pada dia harus menjawab sekian puluh pertanyaan, 50 pertanyaan. Maka 2000 kali 50, keluarkan uang 2000 kali 50. Maka boleh jadi dia untung cuma dengan harga sekian, dia juga umroh, harusnya keluar 15 juta. Cukup dengan itu dia, maka dia untung. Atau boleh jadi dia buntung, hangus uangnya, tidak dapat apa-apa. Padahal dia seharusnya cuma, seharusnya kalau dia cuma SMS, maka dia cuma mengeluarkan 300 kali 50. Tapi 2000 kali 50. Atau acara audisi atau pemilihan apa di televisi, dukunglah idola Anda dan kirim sekali kirim 3000 atau 5000, nanti ada hadiahnya. Maka ini judi. Terus menerang menjadinya ada kuis atau SMS atau SMS atau yang lainnya. Namun jika seorang itu dihadapkan pada pilihan antara untung ataukah tidak rugi, maka bukan judi. Untung atau tidak rugi. Ini ada hadiah di setiap bungkus apa, atau ini ada uang tunai di setiap pembelian cat merah apa. Kemarin saya baca ada iklan ini kan. Ada uang tunai. Kalau Anda beruntung, maka ada uang tunai di cat merah apa? Kalau Anda untung, maka boleh jadi. Maka jika pabrik cat yang membuat acara ini itu tidak mengurangi kualitas atau menaikkan harga, namun harganya dalam standar, isinya juga standar, sebagaimana kemarin sebelum ada acara semacam ini, ya, isinya standar, kualitasnya standar, harga juga standar sama dengan yang kemarin-kemarin sebelum ada acara ini, maka ini bukan juri. Kenapa? Karena ini pembeli dihadapkan pada dua pilihan, untung apakah tidak rugi. Untung jika dia dapat yang dijanjikan, yaitu ketemu dapat uang 20 ribu, maka dia untung. Namun atau tidak rugi, ya karena memang ya harga sekian ini dapat cat yang kualitasnya semacam ini, isinya sekian dan harganya sekian, ya memang harganya segitu. Maka dia tidak rugi. Seandainya dia beli kemarin sebelum adanya acara ini, dia juga dapat yang semacam itu, harganya sama, volumenya tidak dikurangi, kualitasnya juga sama. Dia tidak rugi. Karena memang harganya standar semacam itu, tidak ada pengurangan, tidak ada penambahan harga, dan tidak ada pengurangan kualitas dan kuantitas dari pabriknya. Maka ini, jika kondisinya seperti ini, maka soal itu dihadapkan antara untung dan tidak rugi. Dan jika suatu transaksi atau suatu hal itu, atau suatu permainan itu antara untung dan tidak rugi, maka itu bukan judi. Rugi itu judi adalah nature adalah dihadapkan antara untung atau buntung, untung atau rugi. Maka setiap jual beli di khotbah yang bisa ada untung-untungan, boleh jadi pembeli itu mendapatkan barang yang dia beli atau tidak mendapatkannya, semacam menjual budak yang kabur atau binatang yang syarik yang meninggal yang kabur, atau membeli barang yang dirampas oleh seseorang, dicuri oleh seseorang, dan barang rampasan tersebut tidak dijual kepada yang merampas. Kalau dijual sama merampas, maka barangnya memang sudah ada di tangan dia. Atau membeli barang yang tidak mampu untuk diambil, atau membeli satu barang yang masih ada jaminan, masih ada di jaminan orang lain, padahal terutama orang lain tersebut adalah memadili orang yang menunda-nunda, atau usirin orang yang kesulitan untuk melunasi. Seorang ini punya utang, seorang ini punya piutang, piutang barang, barang HP misalnya di tempat si A. Dia punya, si A punya kewajiban untuk melakukan HP dengan tipe sekian-sekian kepada orang ini. Dia punya piutang HP. Namun orang ini mu'sirin, dia itu lagi pailit, tidak punya uang. Maka jatuh temponya 2 hari lagi, namun boleh jadi karena dia lagi pailit, tidak bisa dia jawabannya lagi. Namun HP ini sudah dijual, saya jual kepada orang lain, saya punya piutang sama seseorang, piutang HP. HP ini di tangan mu'sirin, orang yang kesulitan untuk bayar utangnya, lalu saya jual HP yang ini, yang ada dalam jaminan seorang tersebut, karena yang lupa piutang ini saya jual kepada seseorang. Maka ini mukhotor, ini untung-untungan. Maka ini termasuk dalam jual beli gharar. Demikian pula semua jual beli yang padanya jahalatun bariyah, ketidakjelasan yang sangat-sangat nampak, sehingga sangat jauh dari maksud. Maka ini termasuk dalam jual beli gharar. Semacam seorang itu menjual mati bedin dan mata semua barang yang ada di rumahnya. Semua barang di rumah saya jual kepada kamu dengan nilai, semua produk yang ada di rumah saya jual kepada kamu dengan nilai sekian juta. Hanya orang itu membeli tanpa tahu, tanpa lihat di mana, seberapa jauh nilai barang-barang yang ada di rumah tersebut. Apa mengatakan saya jual mati bukan ini, saya jual semua yang ada di warung saya, semua barang yang ada di warung saya jual, dan pembeli tidak tahu dan tidak lihat, yang tidak bisa naksir nilai dari barang-barang tersebut, maka ini gharar. Atau mengatakan Nabi dan Maudi, saya jual barang saya yang ada di sini, di tempat ini, dan yang membeli tidak mengetahui barang tersebut dan tidak mengetahuinya. Atau teman sebaik roh adalah baiklah hasam jual beli kerikil, yang ini merupakan salah satu dari contoh baik roh. Jadi maksud jual beli haswa adalah seorang mengatakan lemparkanlah kerikil ini, maka barang apa saja yang dikenai oleh kerikil ini fahuwa alaika, maka wajib engkau beli dengan harga sekian. Lemparkanlah kerikil ini, acak, terserah. Nanti mengenai apa, maka itu adalah barang itu wajib kamu beli dengan harga sekian. Jadi kalau beli jadi untung, beli jadi rugi, harganya sekian, harganya saya pasti. Namun barang yang dapat apa? Ternyata dapat permen. Ada harganya 5.000 dan harganya permennya cuma 200. Ini hasil ardi, atau lemparkanlah ke tanah sejauh sekuat yang kamu tanganmu lemparkan. Maka sejauh lemparan kerikil tersebut bawalah, maka tanah itu milikmu, saya jual kepada kamu diganti dengan sekian. Dengan tepat melempar anginnya ke sini. Nah, kalau pas melempar anginnya ke sana, ya sudah kerikil kecil, wah jauh sekali. Mas mau lempar, mau angin kencang ke sini, ini cuma dapat 1 meter. Harganya sekian juta. Maka itu baik yang disebut baik haswa. Termasuk itu ada satu jenis hasil di masa jahiliyah. Demikian juga termasuk baik dharar yang ada di masa jahiliyah adalah baik munabadah, jual beli dengan saling, untuk saling melempar. Penjual melempar sesuatu pada pembeli dan atau dan sebaliknya, maka itu dianggap tetap terjadi transaksi. Padahal tidak lihat barangnya kayak apa, kualitasnya kayak apa. Baik pulang atau jual beli karena sentuhan yang disentuh tanpa dilihat di dalam apa, maka itu yang dinilai sebagaimana yang dibeli. Demikian juga termasuk jual beli yang bahwa baik masih berkenil anak menjual anak binatang yang masih dalam perut induknya, anak kambing yang masih ada dalam perut induknya. Ini saya jual anak kambing ini, nanti kalau saya lahir bisa kamu bawa, nanti sekarang saya jual harganya sekian. Nah ini baik bawa. Namun kalau sekalian sama hidupnya dijual malah boleh. Ini kalau gak bunteng harganya sekian 500, karena bunteng maka dijual 700. Mau apa enggak? Nah, kalau setujui maka ini boleh. Tapi kalau anaknya saja yang ada dalam perut induknya, sekarang saya jual, nanti melahirkannya sebulan lagi, nanti kalau setelah lahiran kamu bisa bawa, ternyata mati, ya sudah, itu sialmu. Nanti setelah lahir-lahir mati, itu sialmu. Maka ini baik roh. Tapi kalau ini sekarang dijual sama hidupnya, maka boleh, meskipun harganya beda karena bunting dengan tidak bunting. Inilah yang disebut dengan ada sesuatu yang boleh jika dumpleng dengan yang lain, namun tidak boleh juga sendirian. Wa ma asbaha dzalika semacam itu semuanya adalah termasuk dharar yang jelas. Dan yang terakhir masyarakat mengharapkan jual beli semacam ini, karena jual beli semacam ini mengandung mukhatarah, untung-untungan. Jadi jual beli semacam ini menimbulkan permusuhan dan bisa terjadi hoban. Salah satu pihak bisa mengalami hoban dengan hoban yang pahit, sangat keterlaluan dan sangat mudhir, merugikan. Hoban itu rugi, artinya dengan uang yang sangat besar dia tidak mendapatkan barang yang senilai. Jadi terjadi hoban. Ini harganya barang semacam ini. Tadi saya contohkan tadi harganya 200, namun dibeli dengan 10.000, maka ini hubungannya fahis. Atau kalau enggak fahis, maka boleh hubungannya tidak fahis. Dan tidak fahisnya kalau hubungannya adalah al-umru, itu dibolehkan. 200 kebeli jadi 250 atau 300, ini kecil, maka itu dibolehkan, bukan termasuk rohok, karena hubungannya kecil. dan kecil dan tidaknya, fahis dan tidaknya kembali kepada al-qurfu. Oleh karena itu, para ulama mempersyaratkan untuk jual beli al-ilmu bil mabi', orang itu tahu barang yang dibeli, bukan membeli sesuatu yang tidak jelas. Saya pernah dengar katanya ada transaksi HP itu, kontor-kontor itu beli HP satu tahun harga sekian. Ini harga HP buka, tapi katanya bisa dijamin itu masih utuh, namun tidak boleh dilihat. Nah, ini tidak diketahui barangnya, ini kayak bohong. Karena apa? Disyaratkan alat ini mobil nanti harus tahu barangnya dibeli atau dijual. Kemudian syarat jual beli kata para ulama, al-ilmu bil tsaman, mengetahui harganya. Ini yang sering dilanggar di orang-orang makan. Orang makan tidak tahu harganya. Ini harganya berapa, nanti kira-kira ini berapa, tidak tahu. Ini tahu-tahu tapi tidak mau bayar, sekian, banyak sekali. Maka ini bisa dinilai termasuk daerah, karena tamannya tidak diketahui. Maka yang lebih pas itu warung makan yang sudah ada ketentuannya, ini menu ini harganya sekian, ini harganya sekian. Maka itu lebih selamat dari rokok. Kalau enggak ada harganya, maka biasanya kalau orang jauh duduk-duduk beli di Malioboro, kalau enggak tanya harganya atau orang perjalanan enggak tanya harganya terlebih dahulu, maka biasanya kan harganya sekian. Ini tidak ada al-ilmu di sana. Jadi berdasarkan belajar surat di sini, maka jika tidak ada ilmu di sana, maka termasuk bawah. Maka ketika beli itu tahu tamannya berapa, harganya berapa. Lalu saya ngambil nasi dan sayurnya ini, lauknya ini, harganya berapa? Orang tahu. Kalau enggak tahu kecuali setelah atau ya, atau kalau enggak yang lebih jual beli yang lebih tepat. Ya, kalau jual beli di warung makan, kalau tidak pakai model ada gantang harga, ya bayar dulu baru makan. Stop ke kasir. Oh ini harganya sekian. Wah saya nggak jadi ini, tapi boleh agak jadi launya kalau di tempatnya. Ada kasir ya kan? Ini mau tempe nggak jadi tempe. Oh, tempenya saya kurangi ya, turun harganya. Kasir. Ya. Datang dan ini harganya berapa? Oh pak, wah ini enggak cocok dengan kantong saya, dikurangi lauknya misalnya. Ya pakai hak saya. Maka dibatalkan yang untuk beli ini, datang. Maka itu lebih aslah, lebih pelan, tidak ada bohong dalam sana. Bahkan di sini dikatakan oleh Sa'adi, ini adalah syarat jual beli. Adanya al-ilmu bil mabi' dan al-ilmu bil tsaman. Tahu secara pasti barang yang dibeli atau yang dijual, dan tahu secara pasti di sana harga dari barang yang dibeli dan dijual. Sebagaimana para ulama mempersyaratkan juga supaya transaksi jual beli sah, ayakun al-aqid ka'id tasarruf. Hendaknya orang yang mengadakan transaksi adalah orang yang berhak untuk mengadakan transaksi, yaitu seorang yang baligh, berakal, warasyid, dan seorang yang cerdas dan bisa megang uang. Karena jika transaksi itu dengan anak kecil atau ghairu rasyid atau orang yang belum bisa megang uang ya, karena kecerdasan dia agak lambat, meskipun sudah usia sudah dewasa namun kecerdasan dia agak lambat, dia tidak bisa megang uang dengan baik, ya, ditipu mudah. Maka akan apa yang terjadi? Lalu dah pasti akan terjadi korban yang mudil, dan jadi kerugian yang sangat merugikan dia membeli. Dan ini adalah termasuk Jadi kan pula para ulama mempersyaratkan al-ilmu bil ajal. Al-ilmu untuk jual beli, para ulama mempersyaratkan diketahui secara pasti ajal. Jika itu jual beli yang tidak tunai, kapan waktu pembayaran, jatuh temponya, diketahui dengan jelas. Jika saman atau sebagian saman, jika alat pembayaran uang atau sebagiannya, atau maka juga uangnya atau sebagiannya itu tidak tunai. Maka ada jelas kapan jatuhnya. Atau mazid atau barangnya, atau barang, kapan barang itu akan diserahkan, disalam untuk transfer disalam. Kalau disalam uang duluan, barang belakangan. Nah, kapan barang itu akan diserahkan? Nah, maka dalam transfer disalam, barang itu mu'adjalah, diserahkan belakangan. Uang duluan, uangnya mu'adjalah, sedangkan mazidnya barangnya mu'adjalah. Itu enggak. Maka harus diketahui kapan barang akan diserahkan jika transaksi salam. Ya, transaksi salam adalah beli barang, uang juga dan barangnya jangan. Karena ketidaktahuan ada, ketidaktahuan batas waktu jatuh tempo itu menyebabkan akad ini jadi gharar. Namun ini bukan syarat untuk transaksi qard. Al-ilmu bil adab itu bukan syarat untuk transaksi qardun. Untuk transaksi hutang piutang. Namun syarat untuk transaksi bayar. Jadi kalau kordon utang seseorang 100 ribu, saya utang seseorang misalnya 100 ribu, saya katakan ya dibayar kapan-kapan kalau sudah ada uang. Tidak ada kejelasan dalam masalah ajal. Ya kapan-kapan ada uang, selok, longgar, dibayar. Kalau belum longgar ya nanti saja tidak apa-apa. Maka ini boleh. Maka sebagian ulama mengatakan dianjurkan. Karena ini memberikan keringanan kepada orang yang berhutang. Namun kalau dalam transaksi baik salam atau di transaksi baik takset, kredit atau yang lain, maka harus ada kejelasan ajal, kejelasan jatuh tempo. Ini menunjukkan bedanya. Ini beda transaksi, beda ketentuan. Maka seperti mana masuk dalam larangan berbeli gharar, yaitu gharar yang terjadi dengan kesepakatan keduanya. Maka minta bila ulang, maka tentu lebih terlarang. Aibun lebih terlir, jika terjadi dana penipuan, dan penipuan salah satu pihak atas yang lain. Dalam syai'an dan umur mu'amalah, dalam sesuatu yang berkaitan dengan mu'amalah, boleh jadi mahfud B, boleh jadi alat tukarnya, atau makhluk alek, atau barang yang diperjualbelikan, atau salah satu sifat barang dan sifat alat pembayaran. Dan riba dan penipuan itu semuanya termasuk dalam tarwid. Dan atau tulis dan rikian tentang penipuan dalam jual beli, atau wasil dan rikiannya itu tidak mungkin dokumen, tidak mungkin disebutkan secara pasti. Yang namanya penipuan dalam jual beli itu bentuknya cuma ada 50 macam, itu tidak bisa. Bentuk-bentuk penipuan, ris, dan bentuk-bentuk waraf dalam jual beli itu tidak bisa didobet, dipastikan ada 10 bentuk ris dalam jual beli itu tidak bisa. Namun, yang namanya bentuk-bentuk rinsian penipuan dalam jual beli itu ma'ruf pada bayanana, dikenalan masyarakat. Bentuk penipuan macam-macam. Tambah berkembang zaman, mungkin boleh jadi bentuk-bentuk penipuan semakin berkembang. Maka berkatakan tidak mungkin ada dobel. Bentuk penipuan itu sekian, bentuknya ini tidak bisa. Cuma ada faedah umum. Ketika di sana ada ketidakjelasan, ketika di sana ada untung-untungan, itu berkaitan dengan sama, berkaitan dengan alat pembayaran, makmah, atau berkaitan dengan barang, atau berkaitan dengan sifat-sifatnya, atau berkaitan dengan transaksi, makanya dengan gharar yang terlarang. Dan dia katakan, namun kesimpulan dari gharar itu intinya adalah baik ma'dum, menjual jual beli barang yang belum ada, semacam kabar dan kabalah. Belajar hablah adalah menjual barang maklum Ini ada unta atau ada sapi. Ini sapi ini belum kawin, belum bunting. Nanti kalau sapi ini punya anak, sapi ini punya anak dan anaknya itu bunting, maka cucunya itu saya jual. Padahal ini kawin saja belum, ini sapinya kawin saja belum. Yang dijual cucunya. Ini punya anak, nanti anaknya bunting, nah kan berarti cucunya ini kan ya. Maka cucunya ini saya jual sekarang, jualnya sekarang. Padahal ini kawin saja belum, dikawinkan saja belum, buntingnya entah kapan. Namun cucunya sudah dijual sekarang. Sekarang cucunya dijual, baik habalatul habalah. Maka belum ada. Jangankan cucu, anaknya saja belum. Jangankan itu, kawin saja belum. Namun cucunya sudah dijual, cucunya tapi ini sudah dijual. Sekarang jualnya ini namanya baik habalatul habalah. Ini baik makjub, menjual barang yang belum ada. Lesin ini, iya. Apa cetakan dahulu kutub? Lesin ini. Allah Allah. Albert mengatakan bu, atau jual beli barang yang tidak mungkin didapatkan. Ada barangnya, namun tidak mungkin didapatkan. Kalau abis menjual budaknya kabur, ada. Oh, budak itu masih hidup. Mau kemarin kabur. Lama semalam kabur sekarang dijual. Sekarang mengejar nangkap dijual murah. Kalau kamu bisa nangkap ceritanya dikit-dikit ini jual murah. Nah lepasnya 5 juta adalah 100 ribu aja. Namun barangnya gak ada. Barangnya ada namun bisa tak diserahkan, bisa tak saya dapatkan. Itu gak jelas. Mungkin bisa mungkin tidak. Atau baik majuhul, majuhul. Gak tahu atau baik orang adalah jual beli sesuatu yang tidak jelas, sesuatu yang tidak diketahui secara mutlak berkaitan dengan bendanya atau jenisnya atau sifatnya. Ini jenisnya apa? Saya jual isi rumah saya, jenisnya apa di sana? Jenis yang ada di sana apa? Barang yang ada itu apa? Ini dari kayu atau dari besi atau dari ini? Tidak tahu. Jadi saya tidak tahu. Atau sifatnya, misalnya ada saya punya paper kayu. Namun kayunya dari apa? Kayu jati atau kayu apa? Ya, pokoknya dari kayu saya jual. Tidak tahu sifatnya. Aku tidak tahu sama sekali. Atau tidak tahu zatnya secara mutlak sama sekali. Kemudian ada yang berikutnya di kantor 39 tentang masalah sulah perdamaian, bersuruh dan perjanjian. Dari Amr bin Auf al-Muzani radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan asulul jaizun bainal muslimin. Perjanjian itu diperbolehkan di antara kaum muslimin. Ila sulhan haram halalan, kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau ahal haraman atau mengharamkan yang menghalalkan yang haram. Wal muslimuna ala syurutihi, dan kaum muslimin punya kewajiban untuk memenuhi persyaratan atau perjanjian yang mereka buat. Ila syaratan haram halal, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal ataukah ahal haraman ataukah menghalalkan yang haram. Biarkan oleh ahli sunnah empat kitab sunnah kecuali masalah Tidak berjauh Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ini membahas dua hal tentang sulh dan tentang syarat. Dalam hadis ini terkumpul berbagai jenis sulh dan persyaratan, baik yang sah ataupun yang tidak sah, dengan kata-kata yang bisa mencakup semua jenisnya dan rinciannya yang tidak bisa dihitung. Di hadis wadih dengan kata-kata yang sangat jelas, bayi yang sangat jelas. Yang pertama tentang masalah sulh, tentang masalah damai. Maka nanti ceritakan bahasanya hukum atau perdamaian yang dilakukan oleh kaum muslimin itu adalah boleh dan tidak mengata kecuali damai yang menyebabkan haramnya yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan adalah kata-kata yang muhit, yang sangat luas cakupannya. Maka termasuk juga di dalamnya semua jenis perdamaian. Wasulhu khair. Dan kata Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an, Allah katakan wasulhu khair, dan mengadakan perdamaian itu adalah sebuah kebaikan. Kenapa? Karena dengan adanya perdamaian maka nizaa, maka ini menghentikan sengketa. Dan hatinya assalamatul qulub, kemudian tidak ada dendam, menghilangkan dendam dalam hati. Menghilangkan kebencian dalam hati karena telah ada kesepakatan berdamai. Ini semuanya dengan kerelaan masing-masing pihak. Membawa kezimah dan gugurnya kewajiban. Maka termasuk dalam perjanjian di sini adalah as-sulhu fil amwal, perjanjian berkaitan dengan harta, yaitu fil iqrar, perjanjian damai diiringi dengan pengakuan. Yang dimaksud perjanjian diiringi dengan pengakuan, ya yukir Allah bidainin au ainin. Seseorang, saya misalnya mengakui kalau saya punya utang sama si A au ainin, atau saya mengakui kalau saya pinjam barangnya si A au haqqin, atau saya mengakui kalau saya punya kewajiban atas si A. Karena dia adalah istri saya mengakui kalau saya punya kewajiban bayar nafkah dan belum saya bayar selama 2 bulan misalnya. Akhirnya keduanya damai. Dibahdihi boleh jadi dengan sebagiannya atau dengan barang yang lain. Misalnya saya mengakui kalau saya punya utang sama si A. Saya akui si A datang pada saya mengatakan kamu punya utang sama saya 1 juta. Si A mengatakan kepada saya, Kamu masih punya utang sama saya 1 juta. Dan saya katakan, ya benar, saya memang masih punya utang sama kamu 1 juta. Akhirnya sudah saya minta keringanan. Tapi kalau kamu memang sudah jatuh tempo sejak kemarin, tapi kalau sekarang harus segitu saya gak bisa. Gimana? Saya bayar 500 sekarang, namun utang selesai. Ini penting, saya katanya dapat uang sekarang 500 gak apa-apa. Ini namanya sulh ma'al iqrar. Ma'al iqrar, mengakui ada utang dan akhirnya damai. Dan damainya diba'dihi. Damainya diba'dihi dengan sebagian kewajiban. Atau diba'dihi, atau damainya dengan yang lain. Saya punya utang ini kemarin utang uang. Nilainya 1 juta. Dan saya ngakui kalau saya belum bayar. Dan saya katakan saya tidak punya uang, saya tidak bisa bayar saat ini. Kalau kamu harus dapat sesuatu dari saya, saat ini saya tidak bisa. Namun saya punya beras 1 kintal. Gimana kamu bawa beras 1 kintal saya dan utang selesai? Gimana, mau apa enggak? Akhirnya dia mengatakan, oh ya silah, tidak apa-apa. Kebetulan saya tidak punya beras. Akhirnya saya bawa beras saya 1 kintal dan selesailah utang saya 1 juta. Ini namanya sulh ma'al iqrar. Dan diri dengan cara yang berbeda dengan yang jadi transaksi. Demikian juga termasuk sulh di sini sulh ingkar. Sebagian ulama yaitu mazhab Syafi'i tidak membolehkan sulh mal ingkar. Namun pendapat yang diriwayatkan oleh Syekh Sa'di di sini adalah sulh mal ingkar itu sah. Kalau di kitabul akhyar kita fikih mazhab Syafi'i melarang tidak sah sulh mal ingkar. Beliau tinggal dari tahun yang lalu boleh sulh mal ingkar. Sulh mal ingkar itu diajukan oleh hakban mencari seorang datang kepada saya mengklaim bahasanya dia punya hak atas saya mencari, yaitu saya punya utang sama dia. Oh ini atau barang dia ada di tempat saya dan belum saya pulangkan. Fayyukir, lalu saya mengingkari. Lalu saya mengingkari. Kemudian keduanya bersepakat untuk musholahah, untuk damai. Anhada dari hal ini dengan barang tertentu atau dengan utang atau dengan manfaat tertentu atau dengan pemutihan atau yang lainnya. fakuludan berjaiz, maka itu dibolehkan. Jadi seorang datang kepada saya dan dia mengatakan, kamu punya utang, bilang sama saya, kamu punya utang sama saya 1 juta. Semua tidak, saya punya utang sama kamu 1 juta. Saya ingat, ingat banyak terjadi perang mulut. Daripada perang mulut, adalah damai saja. Daripada perang mulut sama tetangga saya, masa ribut sama tetangga sendiri. Sudah, saya sebenarnya tidak mengakui kalau saya tidak ada bukti, kamu juga tidak punya bukti kalau saya punya utang 1 juta. Saya juga tidak mengakui, tapi daripada ribut sama tetangga, baiknya kita damai saja. Kamu katakan saya punya utang sama saya 1 juta, dah gimana tak kasih 500 ribu, baik dah, tak kasih 500 ribu, ini damai. Dah, kamu sudah nafi-nafi, kamu jangan bilang-bilang kalau saya punya utang, dan saya juga tidak mengakui sebenarnya, namun jalan, tak kasih 500 ribu, selesai masalah kita. Gimana? Ini dia menerima. Ini usulah mal ingkar. Biaya boleh dipakai dengan benda tertentu atau damainya dengan daine. Ya, sudah kamu mengklaim saya punya utang, saya punya piutang sama bulan. Saya punya utang piutang sama bulan. Nah, piutang saya ini kamu jangan pergi ke sana. Ya, ke sana minta uang sama dia. Jadi dengan ini, dengan saya menyiapkan benda tertentu sama orang ini atau audeni atau pakai piutang. Saya punya piutang sama orang tertentu, dia ada kada naik. Kamu tak di sana, kalau kamu yang nakih di sana langsung. Biasanya dia sulit kalau tak model-model kamu yang nakih ada. Kalau saya nakih mungkin enggak keluar-keluar adalah tak. Tak serahkan saja uang itu kalau kamu sudah nakih itu untuk kamu, untuk kamu. Orangnya ini mumatil. Ya, saya ngasih piutang sama orang yang mumatil. Saya katakan ini sebagai sulat kita. Kamu kasih, bisa dapat, maka itu untuk kamu. Dan antara saya dengan kamu selesai. Meskipun saya juga tidak punya harapan ini tidak mengulang dengan saya. Dan kalau orang yang tipe ini, wah dia paham macam-macam ditakuti, dia mesti keluar uangnya. Tapi kalau saya nak tidak, maka saya merasa ini juga tak bersiap utang saya itu sudah agak-agak setengahnya hilang karena di tangan orang semacam ini. Dan saya jadikan sebagai apa? Sebagai bentuk damai. Dia mau, maka boleh. Atau manfaatin, atau dengan manfaat damainya. Itulah, saya punya rumah sebelah sana, dan kamu tempati 1 bulan gratis. Manfaat damainya dengan manfaat. Kamu katakan saya punya utang 1 juta, saya enggak ngakui. Ya. Tapi ya, itulah damai. Saya punya rumah nganggur, kamu pakai 3 bulan, terus saya bayar. Gimana? Dan itu anggap saja sebagai uang 1 juta saja. Wah, apa yang kamu katakan, saya punya utang sama kamu 1 juta. Meskipun saya tidak mengaku. Maka saya menerima. Maka saya. Oke, okay, atau dengan pemutihan. Ini apa? Lalu gini. Nah, ini adalah. Ya, enggak. Daripada ribut. Yang penting gimana kalau itu kan juga cuma sedikit, itulah di aku saja. Kamu kan orang kaya gini-gini, nah, jadi aku saja ya. Ini dia mau dan memetikkan ya, sudah bisa. Oke, ini atau dengan bentuk-bentuk yang lain. Fakulu dari kejahat ini. Itu semua boleh. Ini yang bilang, wajib ikan. Sebetulnya nama melarang sulat ma'al ingkar. Namun yang jelas kita harus ketahui rahimullah ta'ala adalah boleh. Jadi kan juga sulat ma'al hukum majhulah. Damai dikaitkan dengan kewajiban yang tidak jelas. Semacam dua orang punya muamalah yang sudah 10 tahun yang lewat, tahu lah, di masa yang silam. Nah, ikatlah tidak jelas adanya kewajiban pada salah satu atau pada keduanya, atau tidak jelas kadarnya, akhirnya keduanya berdamai dengan sesuatu yang dia sepakati. Etaha koyani al-adil dan kedua yang memperhatikan di sisi keadilan. Saya punya saya pernah mu'amal dengan seseorang 10 tahun setelah itu orang itu datang dan mengatakan saya dulu 10 tahun yang lewat punya utang. Maka saya enggak jelas, tidak ada bukti. Apa? Saya juga ingat. Oh iya benar, 10 tahun yang lalu saya pernah hutang sama kamu. Tapi dapat lunas apa enggak ya? Tidak ada bukti semua. Kamu yakin? Boleh jadi tidak yakin. Dibahas, subutul hak. Boleh jadi tidak jelas. Tidak yakin. Ini saya tidak yakin kalau punya utang. Atau boleh jadi istabah mikdaruhu. Kadar yang tidak jelas. Saya yakin, oh iya benar ya. Sebutannya lewat saya punya utang. Tapi berapa ya dulu ya? Utangnya lewat ya. Dan lupa. Berapa dulu 10 tahun yang lalu? Tapi saya yakin punya utang. Kadarnya saya lupa. Dia juga lupa. Oh iya saya juga lupa kamu punya utang. Ini jelas kamu, dia datang. Dia bilang, kamu punya utang. Bilang sama saya, kamu punya utang. Saya aku, oh iya, benar 10 tahun yang lalu saya punya utang. Tapi saya lupa berapa jumlahnya. Dia juga yang nagih. Oh iya, saya juga lupa juga. Saya kira kamu hafal. Oh ya, enggak bisa udah 10 tahun yang lewat. Akhirnya gimana? Untuk menyelesaikan hal ini, akhirnya keduanya damai. Alamah yatafaqani alaihi. Sesuai dengan kesepakatan. Itulah kita damai saja. Berapa kira-kira? Yang kamu kira-kira setuju, saya juga setuju. Angkanya kira-kira. Asalkan dia sudah setuju, maka dinilai gugur kewajiban. Hanya disepakati, itulah 200 ribu. Sudah, 200 ribu, kemudian saya bayarkan. Dan dia setuju, maka kewajiban bayar utang saya dinilai sudah hilang. Namanya. Dan hendaknya kecuali mengatakan keadilan. Pertama mendalikan dan sempurnanya hal itu ayah halal kulun minhumat atas hendaknya dan sempurnanya hal tersebut adalah masing-masing pihak menghalalkan pihak yang lain. Dengan hal ini maka halal selesai dan tidak ada masalah. Maka itu sempurnanya sulh. Ketika masing-masing mengatakan dengan ini maka tidak ada lagi masalah antara kita. Dia juga mengatakan tidak ada lagi masalah antara kita. Atau termasuk dua orang itu bersaudara sama dalam kemarisan atau wafah. Dua orang bersaudara, ini jatahnya tanah ini dan milik berdua. Atau wafah bareng-bareng berdua, atau wasiat atau harta yang lain berupa hutang atau benda. Kemudian keduanya damai tentang hal tersebut dengan yang dianggap oleh keduanya mendekati keadilan dan kebenaran. Ada dua orang, ini tanah sekian ini, tanah sekian itu adalah hak kakak beradik laki-laki tengah-tengah. Akhirnya ada salah satu pihak yang nangkangi ambil hak yang lain. Akhirnya juga setelah itu damai dengan hal yang sepak. Akhirnya kejar kakaknya, ambil punya hak adiknya. Akhirnya adiknya nuntut, akhirnya kejar damai dengan harga tertentu, yaitu tak ganti, kata kakaknya, tak ganti tanahmu, jatah tanahmu, sekian. Dan dalam keduanya menentukan yang paling mendekati keadilan. Jadi kan sudah termasuk sulah. Termasuk dalam hal tersebut adalah musholah damai di antara dua suami istri berkaitan dengan hak-hak suami istri, hak-hak rumah tangga. Misalnya seorang suami tidak kasih nafkah istrinya, dia tinggal pergi istrinya selama 3 bulan, dia tidak pernah mengirim nafkah. Ini ketika pulang, maka istri itu berhaknya. Mana hak nafkah saya 3 bulan? Istri untuk setia. Ini nafkahnya dulu sebulan 1 juta. Saya minta 3 juta yang lewat, selama bulan ini berarti 4 juta. Oh, akhirnya saya minta 4 juta. Akhirnya damai. Jangan 4 juta lah, 400 ribu aja. Istri ini mau, maka ini adalah sulah yang boleh. Ini apa yang dikatakan dalam masalah nafkah, hak memberi pakaian atau tempat tinggal dan yang lainnya. Baik, itu maudian yang telah terjadi atau yang saat ini sedang terjadi. Baik, tabat akan menuntut, katanya salah satu pihak menutup mata dari sebagian haknya agar mendapatkan sisanya, agar mendapatkan sisanya 4 juta akhirnya disepakati 1 juta dan hilang sebagian haknya untuk mendapatkan sebagian yang lain. Allah berdapat itu dia atau hanya damai demi menjaga keberlangsungan rumah tangga. Akhirnya suaminya ngeyek, saya gak mau bayar nafkah 3 bulan saya, saya cuma mau ngasih nafkah bulan ini. Akhirnya kalau istri ini semaksakan nanti bisa ujung-ujungnya cerai. Akhirnya demi anak-anak, demi rumah tangga, akhirnya setelah yang 3 bulan saya relakan. Kemudian saya belakang lima kali zaujia. Awal di zaman yang satu atau untuk menghilangkan jarak di antara keduanya juga untuk damai agak dan agak ribut agak gimana sama istri ditambah ini ada masalah untuk akhirnya ribut masalah itu hanya supaya menghilangkan sakit hati misalnya istri ngalah adalah tak apa-apa. Atau maksud-maksud yang lain maksudnya jelas baik seperti manfaat Allah subhanahu wa ta'ala berkaitan dengan keduanya. Fala jidah alaihi ayisliha kainahumat sulha, itulah mengapa suami istri mengadakan perdamaian di antara keduanya dua sulhu khair, dan mengadakan perdamaian itu adalah satu hal yang penting dan kebaikan. Demikian juga sulh dalam masalah kisah, dalam masalah nufus, dalam masalah nyawa atau akal, apa itu tangan atau kaki dengan sejumlah harta yang disepakati atau penggantian berkaitan dengan masalah dia, dia nufus, dia nyawa atau akal atau tangan dan kaki atau jum atau melukai. Maka ada kesepakatan perdamaian tentang masalah dia ini sudah bunuh kabarnya, akhirnya dianya sepakati sekian, maka ini dibolehkan. Antara keluarga korban dengan pelaku pembunuhan terjadi kesepakatan dianya sekian, maka ini diperbolehkan. Apakah saya mendamaikan dua orang yang bersengketa dengan hal yang sesuai dengan yang ditutup oleh keadaan dengan memperhatikan maslahat kedua belah pihak? Maka bagaimana hakim mendamaikan dua orang yang bersengketa dengan hal yang manfaat untuk kedua belah pihak, maka ini juga sulh yang dibolehkan yang termasuk dalam hadis ini. Semua hal ini semuanya di atas termasuk dalam hadis dan sulh itu jaiz bagi muslimin boleh diantar ke muslimin. Namun jika sulh itu mengandung mengharamkan yang halal atau mengharamkan yang haram, maka jadilah fasik sulh yang tidak sah berdasarkan hadis ini. Semacam sulh untuk memperbudak orang yang merdeka atau untuk menghalalkan kemaluan yang haram atau sulh yang di sana mengandung unsur mendzalimi salah satu pihak. Saya damai, damainya dengan istri itulah istrinya dikasihkan seminggu untuk damai. Nah, ini ibaratul buhut al-ma'amah. Ini satu hal yang sulh yang mengandung menghalalkan yang haram dan menghalalkan yang halal. Oleh karena itu Allah katakan lembutkan batasan di surat Al-Hujurat, fa'adli bainahuma bil adli, maka damaikanlah keduanya orang yang bersengketa itu dengan adil. Wah begitu dan berlakulah adil. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang berlaku adil. Maka termasuk sulh yang tidak sah adalah sulh iftirah, sulh terpaksa, semacam mukhah, semacam orang yang dipaksa untuk damai bukan karena kerelaannya, namun karena terpaksa. Atau semacam perempuan yang disengsarakan oleh suaminya zulman dengan status kezaliman supaya perempuan ini menebus dirinya dengan buruk. Perempuan ini tidak punya salah apa-apa, namun suaminya menyakitinya dengan berbagai bentuk dengan maksud supaya perempuan ini khuluq sehingga mahar yang pernah diberikan itu kembali. Maka khuluq itu termasuk bentuk sulh. Akhirnya karena perempuan dalam khuluq, akhirnya perempuan mengatakan dan tolong ceraikan saya pulangkan apa yang pernah kamu berikan. Maka dalam bentuk bentuk dari sulh. Khuluk adalah bentuk dari salah satu bentuk dari sulh. Nah, nama kita ini khuluk ini adalah perempuan yang tidak salah, kemudian dizalimi oleh suaminya, akhirnya mengajukan khuluk, maka ini adalah sulh yang haram. Jadi kan jatah sulh alam hakim dibayar iznihi berkaitan dengan hak tanpa seizinnya dan semacam itu, maka jenis semacamnya adalah sulh yang haram dan tidak sah. Ini demikian yang kita kasih kesempatan pagi hari ini. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبارك على الحمد لله رب العالمين. Pertanyaan yang lewat, apa puasa yang dipadankan dari kandungan kerennya Ramadan? Sebenarnya tidak, ya. Karena Allah mengatakan asamu li puasa untukku, maka semua puasa, nah, atau juga puasa sunnah, maka bayar hati sunnah juga puasa sunnah. Apakah amal juga dipergandakan dari asal puasa sunnah dan bukan hanya Ramadan? Maka yang namanya pergandaan amal itu melihat ada faktor-faktornya. Jika memang ada faktor-faktornya karena dia berada di tempat yang mulia, maka bisa meskipun bukan Ramadan, namun ini di satu hari yang mulia atau di waktu yang mulia, di hari Jumat, atau ada faktor-faktor yang lain. Saya kalau subuh imam baca kunut dengan mengangkat tangan, padahal makmum tadi tahu bahwa nanti tidak menutupkan baca kunut dengan mengangkat tangan saat sholat subuh. Makmum tahu bahwa syarat sah menjadi makmum adalah mengikuti gerakan imam. Apa yang dilakukan oleh makmum pada saat itu? Yang difatwakan oleh Imam Ahmad dan dia adalah melarang kunut subuh. Juga ada teman ulama yang melarang kunut subuh, bahkan dikatakan oleh salah seorang ulama atau yang sebetul ulama, Muslim Muslimi, dia mengatakan bahasanya pada Imam Ahmad kunut subuh itu adalah bid'ah. Kunut tawafin pada saat sholat subuh itu bid'ah. Apa tetapi meskipun demikian, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala mengatakan ketika seorang itu rumah di belakang orang yang kunut subuh, hendaklah dia ikut mengangkat tangan dan meminta. Dan demikian juga yang difatwakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih bin Utsaimin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kedua ini. Lebih-lebih juga hal ini menimbulkan dampak jika seorang itu tidak mengangkat tangan dan mengaminkan. Bahkan seandainya tidak ada dampak pun, fatwa yang Imam Ahmad juga saya Muhammad bin Shalih Utsaimin ini adalah angkat tangan dan aminkan. Tentang hukum kunut subuh, apakah dia dalam hukumnya dalam sunnah dan bid'ah, ataukah berkaitan dengan istihadiyah wajib, pendapat yang wajib dan pendapat yang makruh? Memang sebagian ulama menilai kunut subuh adalah masalah yang jelas sunnah dan bid'ah. Namun pandangan yang lebih tepat dalam hal masalah ini adalah kunut subuh itu masalah yang bukan sunnah dan bid'ah. Namun kunut subuh itu masalahnya adalah makruh dan wajib. Makdum dan rajin. Ada perkataan sebagian sahabat yang mengatakan bahasanya dia adalah muhdan dan dia adalah bid'ah, maka itu kita telah mengharuskan kalau itu memang benar-benar bid'ah. Karena ya, banyak sahabat yang lain juga sebagian dari sebagian riwayat yang dijadikan dalil dan sebagian ulama untuk mengatakan adanya kunut subuh. Bagaimana istilah ulama tentang masalah menjaharkan basmalah? Sebagian sahabat mengatakan menjahatkan basmalah itu bid'ah. Sebagian sahabat, sebagaimana riwayat yang ada di Al-Muntaqa, yang ada di Matan Lailul Qadar, saya ada satu riwayat sahabat mengatakan tentang masalah jahat basmalah, saya katakan mudah. Namun, ini satu hal yang tidak tepat. Yang tepat yang benar, masalahnya adalah masalah istihadiyah antara wajib dan makruh. Mana pendapat yang lebih kuat dan pendapat yang kurang kuat. Akan demikian pula halnya dengan masalah kunut subuh. Menurut pendapat dan sikap yang paling tepat dalam masalah ini, masalah kunut subuh dan tidak bukan berkaitan dengan masalah bid'ah dan bukan, namun masih lebih rendah dari itu, itu mana pendapat yang lebih kuat dan yang kurang kuat dalam masalah ini. Saya kutipan yang sudah bagus di bukunya Syekh Abdul Aziz 14 sikap hikmah berkaitan dengan masalah nah, kunut subuh, ya, beliau jika memilih bahasanya yang tepat, masalah kunut subuh itu masalah rasi dan maksud, bukan masalah bid'ah bersunnah. Dan ini akan orang akan bisa mengatakan dan kesimpulannya dalam kesimpulan, jika kita baca ulama yang menetapkan adanya kunut subuh semacam An-Nawawi di kitab beliau, beliau bukan memberikan bantahan yang panjang lebar tentang orang yang menyalahkan kunut subuh, beliau menguatkan pendapat yang mendukung kunut subuh. Ini salah satu kitabnya Imam Nawawi. Beliau sampaikan argumen-argumen yang membenar, yang menunjukkan adanya kunut subuh, dan beliau adalah termasuk ulama yang berpendapat dan menyetujui dan menghancurkan kunut subuh. Maka melihat bantahan-bantahan dalil ilmiah tentang masalah ini, maka sikap yang bijak yang tepat dalam masalah ini, kunut subuh kita bilang masalah rajih dan marjuh, mana pendapat yang kuat dan yang kurang kuat, dan belum sampai derajat antara sunnah dan bid'ah. Ada seorang ibu yang sedang istihadah, dia tahu dia harus melakukan itu bagaimana dengan puasanya. Tetap wajib, wajib puasa. Mereka istihadah bagaimana wanita yang suci tetap wajib berpuasa. Di buku apa dibahas matanya, semua buku yang bahas tentang masalah haid dan nifas. Haid dan nifas, semua buku. Semua buku fikih. Mungkin Tohal Nabi, atau mungkin bukunya selesai tentang masalah haid. Semua buku tentang masalah, bahas tentang masalah haid, istihad atau nifas. Maka wanita istihad itu tetap wajib berpuasa. Berkaitan dengan kunut subuh, jika seorang yang tahu bahasanya kunut subuh itu bid'ah, tapi imam memberikan waktu bagi makmum untuk melakukan kunut subuh, sedangkan imam sendiri tidak melakukannya, bagaimanakah keputusan imam ini? Ya, tadi saya sampaikan bahasanya tepat masalah kunut subuh bukan masalah sunnah bid'ah, belum sampai derajat itu. Karena memang setiap ulama itu ada yang sampai derajatnya sunnah bid'ah. Prinsip di pendapat ulama itu istiadat ulama, lalu kita katakan bid'ah. Semacam perkataan di Zat bin Mustaqni, perkataan di Zat bin Mustaqni, matan sarumumteh, berkaitan dengan masalah ta'rif. Ada satu namanya acara, namanya ta'rif. Ta'rif itu adalah acara kumpul-kumpul di masjid pada saat hari Arafah, sore hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Sebagian ulama mengatakan tidaklah mengapa seorang itu mengadakan tahrik, yaitu kumpul-kumpul di masjid untuk doa, untuk zikir, semua orang kumpul dalam rangka tasabuhan bil hujjah, dalam rangka mencintai orang-orang berhaji yang berkumpul di Arafah. Maka yang tidak berhaji maka kumpul di masjid, kemudian mengadakan acara zikir, baca Quran dan yang lain. Sebagian ulama mengatakan ini semacam penulis Zad bin Mustaqni mengatakan labak lebih saat ini tidak mengapa. Ini bisa oleh sesuatu dengan mengatakan berfitah betul. Ini mengapa? Ta'rif itu bukan labak lebih, namun berhenti hibah betul kata sesuatu. Bahwa bid'ah, bahannya adalah bid'ah. Maka istiadat ulama terhadap kelirunya dan kelirunya sangat-sangat fatal, sehingga bisa dikatakan ini masuk dalam ruangan orang lingkup bid'ah dan sunnah. Pendapat beliau dalam ini adalah benar dan itu bid'ah. Maka pendapat bagi ulama Batu Syafi'iyah, Batul Hanabilah itu mengatakan istihbah menghancurkan talak niat. Ada ulama yang mengatakan demikian. Batu Syafi'iyah dan Batul Madahir Muta'akhirin, ulama-ulama ahli fikih belakangan di antara para pakar mazhab dan berbagai mazhab mengatakan istihbah talak niat, dan kita katakan masalah talak niat itu masalahnya masalah bid'ah dan sunnah. Ini memang pendapat sebagian ulama mengatakan demikian, namun ini adalah bid'ah. Namun ada masalah, ada masalah yang statusnya ijtihadiyah. Maka ruang lingkupnya adalah rajih dan marjuh. Rajih dan marjuh, mana yang rajih dan mana yang tidak kuat, mana pendapat yang kuat dan mana pendapat yang tidak kuat. Dan tentang masalah kunut subuh, sebagian ulama memasukkan, sebagian ulama bersikap bahwasanya kunut subuh dan tiga itu masalah sunnah dan bid'ah. Memang sebagian ulama berpendapat demikian. Ini masalahnya sunnah dan bid'ah. Tetapi yang lebih tepat wa'an bintallah, maka kalau penuh sebut dan bid'ah itu belum sampai masalah sunnah dan bid'ah, dan baru masalah sampai rajih dan ma'jur. Ayin rajih wa'ayin ma'jur. Mana pendapat yang lebih kuat dan mana pendapat yang kurang kuat. Maka kita bingung seperti ini sebenarnya kurang tepat, ya, kurang tepat, karena makmum enggak boleh, dia pun dia imamnya enggak bunuh dia, dia bunuh itu enggak boleh, dia bikin tambahan gerakan sendiri, melakukan satu hal sendiri enggak boleh, wajib dia mengikuti imam, imamnya langsung hukumnya langsung sujud maka dia langsung sujud, jadi masalah istihadiyah, maka tidaklah dia saling ada saling menghukum di dalam hal ini, maka sikapnya demikian. Tapi kali ini yang imam adalah kalau yang kunut maka yang tak kunut menghormati dengan ikut mengangkat tangan dan mengamintan. Dan jika sebaliknya jika yang imam adalah yang tak menyetujui kunut, yang merajikan tidak kunut, maka yang tak kunut tidak mengikuti. Itu sikap yang tepat bukan semacam ini. Dengan Rasulullah Alaihi Wasallam, Rasulullah Alaihi Wasallam, Rasulullah Alaihi Wasallam, Rasulullah Alaihi Wasallam, Rasulullah Alaihi Wasallam, Rasulullah Alaihi Wasallam, Rasulullah Alaihi Wasallam, Rasulullah Alaihi Wasallam,